Satu kali ada orang akan bunuh diri, ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, Ustaz, ditanya mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Mau ikut saya? Kata Ustaznya, nanti saya berikan ganti. Kalau kamu merasa dirugikan, saya bayar. Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum Muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan Quran, saking tenangnya duduk, ngantuk, lalu tidur. Dilihat begitu pulasnya, sampai lewat dari jam bunuh diri. Begitu bangun, ini tempat apa? Masjid. Apa keutamanya? Dijelaskan. Saya tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Orang itu akhirnya masuk Islam. مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر